Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah dan kita masih membahas tentang perang Khandaq, ya. Tatkala kaum musyrikin sudah mengepung kaum muslimin dan ternyata seperti tidak ada hasilnya, mereka hanya saling panah memanah, maka akhirnya kaum musyrikin memiliki ide baru, ya. Mereka bersepakat pagi-pagi untuk benar-benar perang habis-habisan, ya. Mereka ingin perang habis-habisan sehingga mereka ingin ketika pagi hari semua areal Khandaq dari ujung ke ujung sudah mereka siapkan pasukan pemanah untuk memanah kaum muslimin. Karena sudah lama hanya perang-perangan, ya, tidak ada hasilnya, mereka juga tidak bisa menembus Khandaq dan kaum muslimin juga enggak ada yang keluar dari Khandaq. Maka pada malam hari tersebut, pada suatu malam mereka pun kompak, mereka kemudian menata strategi mereka untuk agar pagi hari sebelum matahari terbit mereka sudah fajar terbit, mereka sudah benar-benar mengitari seluruh Khandaq untuk siap menyerang begitu memungkinkan. Ya, demikian juga Rasulullah SAW pada malam itu juga mengatur strategi kepada kaum muslimin, ya, dan Nabi menjanjikan kepada mereka kemenangan jika mereka bersabar. Akhirnya, ya, ketika tiba pagi hari, maka, ya, mereka pun menyerang kaum muslimin, ya, dengan serangan yang sangat kencang dan tidak berhenti-berhenti karena mereka sudah mengitari seluruh Khandaq. Kemudian mereka menyerang bertubi-tubi tidak berhenti-berhenti, ya. Kemudian mereka terutama mengeser kepada kubahnya Nabi SAW, itu kemahnya Nabi SAW, di mana Nabi SAW berada di situ. Akhirnya terus terjadi penyerangan, dan Rasulullah SAW tidak bisa mengumpulkan pasukan untuk sholat. Hari-hari sebelumnya bisa, ada sisi waktu untuk bisa sholat, mungkin bergantian. Namun pada kali ini semuanya sibuk karena kaum musyrikin sengaja untuk mengitari seluruh Khandaq, kemudian menyiapkan pasukan memanah untuk menyerang kaum muslimin. Ya. Akhirnya kaum muslimin terpencar-pencar, tidak bisa bersatu untuk sholat. Dan mereka baru hanya bisa sholat setelah matahari terbenam. Ya. Mereka hanya bisa sholat setelah matahari terbenam. Kemudian kaum muslimin benar-benar fokus kepada kemahnya Nabi SAW. Ya. Mereka benar-benar menjaga kemah Nabi SAW. Sementara Khalid bin Walid sudah bolak-balik berusaha untuk menyerang kemah Nabi SAW. Ya, mereka tahu di mana lokasi Rasulullah SAW. Ya. Di antaranya, ya, ada seorang sahabat bernama Tufail bin Nu'man yang akhirnya meninggal terkena tombak dari salah seorang musyrikin bernama Wahsy bin Harb. Setelah tiba malam hari, baru kemudian para sahabat bisa sholat. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, "Ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ja'a yaumul Khandaq." Umar bin Khattab datang kepada Nabi pada hari perang Khandaq setelah matahari terbenam. Maka Umar pun mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena tidak sempat sholat. Bagaimana perhatian para sahabat terhadap sholat bahkan dalam kondisi perang? Ya, bagi mereka sholat adalah segala-galanya. Bagi mereka sholat adalah saatnya untuk istirahat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala Umar tidak bisa sholat, dia maki-maki orang Quraisy. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, makitu sholil asar hatta kadat syamsu taghrib. Faqala Nabi SAW, "Wallahi ma sallaituha." Aku tidak bisa salat asar sampai matahari tenggelam, ya. Kata Nabi SAW, "Demi Allah, saya pun juga belum salat. Faqumna ila buthan," karena sudah malam, karena mereka ketika perang kode etik mereka kalau matahari terbenam berhenti. Itu kode etik mereka yang disepakati oleh kaum musyrikin, kaum muslimin. Maka setelah matahari terbenam, "Faqumna ila buthan," kami pun pergi suatu lembah di Madinah namanya Buthan. Fatawadda li salat wa tawadda'na laha. Kemudian Nabi SAW pun berwudu, para sahabat, kami pun berwudu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalal asra ba'da maghribati syamsu, tsumma shalal ba'da hal maghriba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat asar dulu padahal matahari sudah terbenam. Kemudian baru salat maghrib, baru kemudian nunggu isya baru salat isya, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Syaghaluna 'ani shalatil wusta." Mereka telah menyibukkan kita sehingga tidak bisa salat asar. Salatul wusta, salat yang tengah, salatil asr, itu salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara. Semoga Allah memenuhi mulut-mulut mereka dan semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dengan api. Au qala hasyallah, hasyallahu ajwafahum wa kuburahum nara. Maknanya sama. Semoga Allah memenuhi mulut mereka, ya, rongga-rongga tubuh mereka dipenuhi dengan api dan juga semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api. Bahkan dalam sebagian riwayat yaitu Nabi belum sholat zuhur, belum sholat asar, belum sholat maghrib. Duhur juga belum. Duhur juga belum. Dan mereka sholat setelah maghrib dan agak tidak langsung habis maghrib. Agak lama sedikit antara maghrib dan isya baru kemudian mereka sholat, ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hubisna yawmal khandaq anis sholati hatta kana ba'dal maghrib bihawiyin minal layl hatta kufina." Kami tidak bisa sholat ketika perang Khandaq hari tersebut. Tertahan kami tidak bisa sholat sampai terbenam matahari. Yaitu lanjut malam sedikit setelah, mungkin setelah setengah jam terbenam matahari, baru kemudian kami sholat. Fada'a Rasulullah SAW Bilalan. Maka Nabi pun memanggil Bilal. Fa'aqama sholat al-dhuhri. Kemudian Bilal iqamat sholat dhuhri fa'sallaha. Kemudian Nabi sholat dhuhr. Wa'ahsana sholataha. Kama kana yusalliha fi waktiha. Ya, Nabi sholat tidak terburu-buru. Nabi sholat dengan tenang seakan-akan seperti di waktu zuhur. Thumma amarahu fa'aqam al-asar. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal. Bilal qomat lagi. Qomat sholat asar. Fasallaha wa ahsana sholataha. Kemudian Nabi sholat asar. Dan dia perbagus sholatnya. Kama kana yusalliha fi waktiha. Seakan-akan dia sholat di waktu asar. Thumma amarahu fa'aqam al-maghrib. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk qomat. Sholat maghrib. Fasallaha kadzalik, maka Nabi pun salat maghrib. Ya, ini semuanya di qadha, ya, karena terpaksa tidak ada waktunya. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, wa dzalikum qabla an yunzil Allahu fi salatil khauf farijalan aw rukbana. Dan ini semua sebelum turun ayat farijalan aw rukbana. Artinya kalau kalian dalam kondisi takut, silakan salat dalam kondisi berdiri atau dalam kondisi naik kendaraan, berjalan atau naik kendaraan. Jadi boleh. Ya, seorang kalau dalam kondisi berperang, dia sambil sholat, ingat Allah sambil berperang, boleh. Berperang atau sambil naik kuda, sambil naik onta, tidak menghadap kiblat, tidak jadi masalah. Ini boleh, kalau memungkinkan. Ya, kalau mungkin. Kalau tidak memungkinkan sama sekali, tidak bisa konsen sama sekali, terpaksa maka dia boleh sholat di luar waktunya seperti yang dialami oleh Nabi SAW. Misalnya seorang sedang berada di pesawat tempur, kemudian sedang fokus berperang. Dia sulit untuk berperang, mungkin dia harus kontrol, harus bicara dengan temannya, harus kontak-kontakan, akhirnya dia tidak bisa sholat. Maka kondisi seperti ini dia biasa sholat di luar waktu. Atau seorang misalnya dalam kondisi benar-benar darurat, dalam menangani operasi misalnya yang berjalan sampai 6 jam, operasi tersebut tidak bisa berhenti. Harus konsen luar biasa, ya, konsentrasi luar biasa, tidak mungkin sebentar berhenti 5 menit, misalnya 10 menit, tidak memungkinkan. Ya, ini kalau terjadi seperti ini, ya terpaksa dia bisa menunda sholat meskipun di luar waktu. Tetapi kalau masih bisa memungkinkan sholat sambil beraktivitas, ya, seperti dalam salatul khauf, dalam kondisi berjalan, dalam kondisi perang, seperti kita sebutkan dalam kisah sirah sebelumnya, ketika seorang sahabat ingin membunuh seorang musyrik yang ingin menyerang Nabi SAW, maka dia berjalan menuju orang tersebut sambil salat asar. Sambil salat asar cuma memberi isyarat, sujudnya, rukunya, semua isyarat kepala, sambil tidak menghadap kiblat, sambil berjalan menuju orang musyrik tersebut. Dan ini diperbolehkan dalam kondisi darurat. Ini dalil bahwasanya salat adalah perkara yang sangat penting, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Di antara hal yang menarik dalam perang Khandaq, ada seorang namanya Nuaim bin Mas'ud. Ya, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Ya. Nuaim bin Mas'ud ini tadinya kafir, ya, dan dia datang dengan pasukan mereka, dengan pasukan Ghatafan bersama orang Quraisy. Ya. Maka dia datang untuk menyerang Nabi SAW. Tiba-tiba di saat-saat genting, di saat kaum muslimin dalam terdesak, di saat kaum musyrikin jumlahnya besar, justru dia masuk Islam. Ini menakjubkan. Ya, mungkin kalau kaum muslimin yang menang dia masuk Islam, okelah. Ini enggak, ini pasukan kaum musyrikin lagi banyak, kaum muslimin sedang terpuruk, ya, sampai tidak bisa salat, kemudian dia malah masuk Islam. Nu'aym bin Mas'ud Al-Asja'i radhiyallahu taala anhu. Kita dengarkan bagaimana cerita dia cerita. Dia berkata dalam kisah bagaimana Islamnya, ketika peristiwa Al-Ahzab, pasukan-pasukan berkumpul untuk datang menyerang Rasulullah SAW, sirtu ma'akawmi, aku pun berjalan bersama kaumku untuk menyerang kota Madinah. Dan aku di atas agama mereka. Ya, dan Rasulullah SAW kenal aku, ya. Faqadhafallahu fi qalbil Islam. Tiba-tiba Allah memasukkan iman dalam hatiku. Ya. Aku pun masuk Islam. Fakatamtu dzalika qaumi. Aku pun menutupi, menyembunyikan imanku kepada kaumku. Aku pun keluar dari mereka pelan-pelan sampai aku ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Maghrib dan Isya, itu di malam hari setelah perang selesai. Fawajatuhu yusalli, aku dapati dia sedang salat. Falamma ra'ani jalasa tsumma qala. Tatkala dia melihatku, dia pun duduk. Kemudian dia manggilku. Dia berkata, "Ma ja'a bika ya Nu'aym?" Apa yang buat kau datang kemari wahai Nu'aym? Aku berkata, "Inni ji'tu usaddiquka." Aku datang untuk membenarkan engkau wahai Rasulullah. "Wa asyhadu anna ma ji'ta bihi haqq." Dan aku bersaksi, apa yang kau bawa itu benar. Famurni bima syi'ta ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku apa yang kau kehendaki ya Rasulullah. Sudah saya pasrah, mau apapun disuruh saya akan kerjakan. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Dalail Nubuwah, Nu'aym berkata, "Ya Rasulullah, inni qad aslamtu wa lam ya'lam bi ahadun min qaumi, famurni amraka." Ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam dan kaumku seorang pun tidak ada yang tahu aku masuk Islam. Perintahkanlah kepadaku apa yang kau kehendaki. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ma anta fina rajulun wahid." Kau cuma satu orang. Cuma satu orang. Yang bisa kau lakukan, fakhadzil anna ma stata'ta. Khadzil anna itu buat mereka ya tidak bersatu padu semampumu. Bagaimana caranya? Fa innal harba khud'ah. Sungguhnya perang adalah tipu daya. Nu'aym berkata, "Walakin ya Rasulullah idzan li fa aqul." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berucap apa yang aku kehendaki. Aku mau bohong ini ceritanya. Izinkan aku. Kata Rasulullah SAW, "Kul ma badalaka fa anta fi hil." Ucapkan yang kau kehendaki ya wahai Nu'aym, halal bagimu karena perang. Rasulullah mengatakan bohong boleh tiga dalam perang, mendamaikan orang yang bersengketa dan juga perkataan pujian seorang suami kepada istri, istri memuji suami dalam rangka mempererat cinta kasih antara suami istri, boleh bohong-bohongannya. Maka Nu'aym bin Mas'ud, ya ini tidak boleh sembarang bohong, kalau sembarang bohong ketahuan dipenggal sama orang-orang Quraisy. Ya. Maka Nu'aym bin Mas'ud datang sampai ke Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah sudah memutuskan perjanjian damai dengan kaum muslimin dan bergabung dengan orang-orang Quraisy. Dan dia adalah Nadim bagi mereka. Nadim maksudnya teman ngobrol sama orang-orang Quraidah, Bani Quraidah, ngobrol sama mereka ya. Di zaman jahiliyah. Ya. Akhirnya datang dia kepada Bani Quraidah. Dia berkata, "Wahai Bani Quraidah, kalian sudah tahu bagaimana cintaku kepada kalian. Terutama ya, apa yang antara aku dengan kalian?" Kata mereka, "Benar engkau wahai Nu'aym. Engkau tidak tertuduh di sisi kami." Kemudian Nu'aym berkata, melancarkan rencana dia. Dia berkata, "Sungguhnya orang-orang Quraisy dan Ghatafan tidak seperti kalian. Laisu ka antum." Mereka tidak seperti kalian. "Ini Madinah, negeri kalian. Di sini ada harta kalian di kota Madinah. Negeri kalian, anak-anak kalian di sini, istri-istri kalian juga di sini. Dan kalian tidak mungkin pergi meninggalkan kota Madinah ya, ke kota yang lain. Karena kalian sudah kampungnya di sini, anak di sini, istri di sini, semuanya. Adapun Quraisy dan Ghatafan, mereka datang dari tempat jauh, datang untuk menyerang Muhammad dan teman-temannya. Dan kalian membantu mereka. Wahai Bani Quraidah, kalian membantu orang-orang Quraisy dan Ghatafan. Ya, sementara negeri mereka jauh. Sementara harta mereka di negeri mereka jauh. Sementara istri-istri mereka di negeri mereka. Sementara anak-anak mereka di negeri mereka, maka mereka tidak sama dengan kalian. Kalian di sini, kalau ada apa-apa kan bahaya. Kalau mereka ada apa-apa tinggal pulang. فَإِنْ رَوْنُهْ زَتًا أَصَابُهَا. Kalau ternyata mereka menang, ya sudah, mereka akan menang. Tetapi, وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ. Tapi ternyata kalau mereka melihat kondisi tidak memungkinkan, lahiku bibiladihi, mereka akan balik ke negeri mereka. وَخَلَّوْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرَّجُلْ بِبَلَدِكُمْ. Dan akhirnya mereka akan meninggalkan kalian, berperang sama Muhammad. Kan repot. Diajak berpikir oleh Nu'aym. Hati-hati kalian. Saya ini sayang sama kalian. Ya, kalian tidak sama dengan Quraisy dan Ghatafan. Wala taqata lakum in khala bikum. Kalau kalian sudah ditinggal sama mereka, kalian tidak bisa melawan Muhammad dan teman-temannya. Fala tuqatilu ma'al qawmi hatta ta'khudhu minhum rahnan. Kalau begitu jangan kalian ikut perang bersama mereka memerangi Muhammad. Jangan dukung mereka sampai kalian mengambil gadai dari mereka. Jaminan dari mereka. Min asrafihim, minta orang-orang penting dari mereka. tinggal bersama kalian supaya mereka tidak kabur. Suruh tinggal bersama kalian. Yakununa bi aidikum siqatan lakum ala an tuqatilu ma'ahum Muhammadan. Sebagai ya janji setia agar mereka tetap berperang bersama kalian melawan Muhammad sampai kalian menang. Akhirnya orang-orang Bani Quraidah, Yahudi yang biasanya menipu tertipu. Yahudi yang biasanya menipu tertipu sama Nu'aym bin Mas'ud. Mereka mengatakan, laqad asyarta birra'yi. Sungguh benar idemu wahai Nu'aym. Kemudian Nu'aym setelah pergi ke Bani Quraidah, dia pergi ke Quraisy. Kemudian dia ketemu dengan Abu Sufyan, sang pemimpin. Bersama Abu Sufyan ada beberapa orang. Kemudian Nu'aym berkata, wahai Abu Sufyan dan kawan-kawan, kalian sudah kenal siapa aku, bagaimana aku cinta kepada kalian. Dan bagaimana aku meninggalkan Muhammad. Dan sungguh telah sampai kepadaku suatu perkara, ya, yang menurutku aku harus menyampaikannya kepada kalian. Ini perkara penting, aku harus sampaikan kepada kalian. Sebagai bentuk nasihat kepada kalian. Tapi tolong sembunyikan dariku, jangan sampai orang lain tahu berita ini. Masya Allah, dia kasih mukadimah yang indah. Ini perkara penting, saya ingin nasihati kalian, tapi sembunyikan, jangan sampai orang lain tahu. Faqalu naf'al, kata mereka, kami akan kerjakan. Kata Nu'aym, wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwasanya orang-orang Yahudi telah menyesal, ya, ketika mereka membatalkan perjanjian damai dengan Muhammad. Sehingga mereka sudah tulis surat kepada Muhammad dengan berkata, kami menyesal atas perbuatan kami. Apakah kau ridha wahai Muhammad jika, ya, kami akan mengambil dari orang-orang Quraisy dan Ghatafan beberapa orang yang mulia dari mereka, kemudian kami berikan kepada engkau wahai Muhammad supaya kita hubungan baik lagi. Kemudian kau bunuh mereka wahai Muhammad. Setelah itu kami akan bersamamu, ya. Kemudian kita akan berperang melawan Quraisy dan Ghatafan. Kemudian Muhammad menjawab, "Na'am, saya setuju." Ya, ini semuanya tipuan dari Nu'aym. Jadi kata Nu'aym, orang-orang Bani Quraidah menyesal, mereka tulis surat, wahai Muhammad, kami menyesal telah memutuskan perjanjian damai antara kami dengan engkau. Izinkanlah kami supaya kau senang, kami akan ambil orang-orang penting, orang mulia dari Quraisy dan dari Ghatafan untuk kami serahkan kepada engkau, lantas kau bunuh mereka, terserah, habis itu kita gabung, kita lawan Quraisy dan Ghatafan. Kemudian kata Nu'aym, kalau begitu wahai orang-orang Quraisy, kalau nanti orang-orang Yahudi mengirim surat kepada kalian, utusan kepada kalian meminta jaminan berupa orang-orang yang mulia dari kalian, maka fala tadfa'u ilaihim, maka jangan serahkan kepada mereka, satu orang pun jangan kasih. Kemudian Nu'aym pun pergi ke Ghatafan. Tadi sudah Quraisy, pergi ke Ghatafan. Dan dia ngomong sama seperti yang dia ngomongkan kepada Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy, ya. Kemudian dia pun pergi. Dan benar akhirnya usaha Nu'aym ini berhasil. Maka pada suatu malam Abu Sufyan dan kepala-kepala pemimpin-pemimpin kabilah Ghatafan mengirim utusan kepada Quraidah, yaitu utusannya Ikrimah bin Abi Jahal. Dan bersama dua orang dari Quraisy dan Ghatafan. Ya. Maka Ikrimah dan dua orang ini, Ikrimah bin Abi Jahal dan seorang Quraisy Ghatafan berkata, Inna lasna bidari muqam. Kami tidak akan tinggal di sini. Ini kami bukan tempat tinggal kami. Qad halakal khuffu wal hafiru faqdu. Ya. Onta-onta sudah binasa. Kemudian kuda-kuda pun sudah berjatuhan. Ya. Setelah itu angin kencang, ya. Fakdulil kital, ya, hatta nunajiza Muhammadan. Kami tidak bisa begini terus. Kalian ayo berangkat perang. Kalian jangan berdiam aja di rumah kalian. Ayo kita berangkat perang, perangi Muhammad sama-sama. Wa nafraga mimma bainana wa bainahu, dan kita selesaikan, kita curahkan semua kekuatan kita untuk melawan Muhammad. Ayo Bani Quraidah, ayo keluar bareng kita perangi Muhammad. Akhirnya Bani Quraidah, wah, kirim jawaban. Kata mereka, innal yawma yawma sabt. Ini hari Sabtu. Dan ini adalah hari yang kita tidak boleh melakukan apapun. Ya, hari suci, tidak boleh bekerja. Sungguh nenek moyang kami pernah ada melakukan, sebagian kami melakukan pekerjaan di hari Sabtu, akhirnya ditimpa dengan perkara yang kalian tahu, itu dirubah jadi monyet dan babi. Kemudian kami pun tidak akan berperang bersama kalian melawan Muhammad, sampai kalian memberikan jaminan bagi kami dari orang-orang mulia di antara kalian. Serahkan beberapa orang dulu sini, tinggal bersama kami sebagai jaminan, baru kami akan berperang. Kita perang sama-sama melawan Muhammad. Ya. Fa inna nakhsha in darrasatkumul harbu wastadda alaikumul qital an tanshamiru ila biladikum. Kami khawatir nanti kalau perang sudah sangat parah, kalian sudah digigit oleh perang, artinya sudah dalam kondisi sulit, kalian akhirnya meninggalkan kota Madinah. Wa taraktumuna, kemudian kalian tinggalkan kami di sini. Dan kami tidak mampu untuk melawan Muhammad kalau begitu caranya. Kalau begitu, kalian tidak boleh kabur. Serahkan jaminan kepada kami. Tatkala surat dari Bani Quraidah Yahudi sampai kepada Quraisy dan Ghatafan, akhirnya mereka baru sadar. Kata mereka, wallahi innal ladzi haddatsakum Nu'aym bin Mas'ud lahaqqun. Benar, yang disampaikan Nu'aym bin Mas'ud kepada kita benar. Ini Bani Quraidah kurang ajar nih, mereka ingin mengambil orang-orang kita diserahkan kepada Muhammad untuk dibunuh. Ya, maka mereka kirim surat balik kepada Bani Quraidah. Inna wallahi la nadfa ilaikum rajulan wahidan min rijalina. Kami tidak akan serahkan jaminan meskipun satu orang laki pun dari kami. Kalau kalian ingin perang bersama kami, keluarlah, peranglah bersama kami. Bani Quraidah berkata, hina tatkala utusan sudah sampai kepada mereka, mereka berkata, benar, innal ladzi dzakara lakum Nu'aym bin Mas'ud haqqun. Sungguh yang dikatakan Nu'aym bin Mas'ud sungguh benar, orang-orang Quraisy ini parah. Quraisy dan Ghatafan benar seperti yang dikatakan oleh Nu'aym bin Mas'ud. Kalau mereka mendapati kesempatan, mereka akan menang. Kalau mereka kalah, mereka akan kabur dan membiarkan kita di sini untuk melawan Muhammad dan kita akan binasa. Ya. Akhirnya mereka kirim surat kepada Quraisy dan Ghatafan. Bani Quraidah kirim surat. Inna wallahi la nuqatilu ma'akum Muhammadan hatta tu'tuna rahnan. Demi Allah, kami tidak akan berperang melawan Muhammad bersama kalian sampai kalian kirim kepada kami jaminan. Akhirnya Quraisy dan Ghatafan tidak mau. Terjadilah pertikaian di antara mereka. Ya. Akhirnya mereka tidak saling cocok, saling bertikai, saling su'udzon di antara mereka. Waqafallahu al-mu'minina al-kitab. Dan Allah mencukupkan mereka untuk kalah gara-gara tersebut. Ya. Ketika dalam kondisi genting, ya, maka Nabi SAW berdoa. Al-Imam Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, da'a Rasulullah SAW ala al-Ahzab. Rasulullah SAW mendoakan keburukan kepada al-Ahzab. Allahumma munzil al-kitab, sari al-hisab, ihzim al-Ahzab, Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Ya Allah, yang telah menurunkan Al-Quran, yang hisabnya cepat. Ya Allah, hancurkanlah al-Ahzab. Ya Allah, hancurkan mereka dan goncanglah mereka. Ya. Kemudian di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutuplah aurat kami. Ya Allah, tenangkanlah hati-hati kami karena kondisi sangat sangat mengerikan. Maka doa Nabi dikabulkan. Kemudian Allah mengirim angin yang kencang, ya, untuk memporak-porandakan mereka. Lihatlah Rasulullah sallam menang dalam perang Badar dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam perang Ahzab Rasulullah sallam dimenangkan karena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah mengirim angin yang sangat kencang, rihan syadidah, di malam hari yang sangat dingin. Angin tersebut saking kencangnya sampai panci-panci mereka yang digunakan untuk masak tumpah semuanya, sampai api-api yang mereka nyalakan mati semuanya, sampai kemah-kemah yang mereka tinggal jatuh semuanya. Angin kencang banget, ya. Sampai-sampai seorang tidak mampu dari orang Quraisy dan orang Ghatafan, orang musyrikin tidak mampu untuk balik ke kemahnya. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Nusirtu bis-saba wa uhlikat 'adun bid-dabur." Sungguhnya aku ditolong dengan angin timur bis-saba dan kaum 'Ad telah dibinasakan dengan angin barat. Allah bukan cuma mengirim angin, Allah kirim juga malaikat, wa junudan lam tarauha, dan pasukan yang kalian tidak lihat. Malaikat menggoncangkan mereka, ya, memasukkan ketakutan dalam hati mereka, sehingga akhirnya mereka yang tadinya datang dengan kesombongan, merasa pasti menang, terbalik mereka yang ketakutan. Sama-sama kaum muslim juga ketakutan, mereka juga ketakutan, ya, dengan ketakutan yang luar biasa, ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kalau bukan Allah menjadikan rasulnya rahmat bagi kaum, bagi umat manusia, dan Allah berfirman, wa kana Allah liyu'adzibahum anta fihim, Allah tidak akan mengadab mereka sementara kau berada di sisi mereka. Seandainya tidak ada ayat-ayat seperti ini, tentu Allah akan kirimkan angin yang lebih dahsyat seperti angin yang menghancurkan kaum 'Ad, yang kaum 'Ad diangkat sampai 7 hari 8 7 malam 8 hari digoncang-goncangkan di udara kemudian dibinasakan, tapi Allah cukup kirim angin soba yang tidak terlalu kencang tapi telah memporak-porandakan mereka. Ketika angin memporak-porandakan mereka, para sahabat tidak tahu kondisi mereka. Yang jelas mereka sudah diserang dengan dahsyat di siang hari, sampai Nabi tidak bisa sholat duhur, asar, tidak bisa sholat kecuali di waktu maghrib. Ketika itu, setelah mereka diserang dengan angin, doa Nabi dikabulkan, ya, maka Nabi menyuruh para sahabat, sebagian sahabat untuk menengok bagaimana kondisi mereka. Perhatikan hadis ini. Ada seorang pemuda dari Ahlul Kufah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Wahai Hudzaifah, apakah kau pernah melihat Nabi dan bersahabat dengan Nabi? Kata Hudzaifah bin Yaman, sahabat mulia, na'am. Ya benar akhi, benar wahai putra saudaraku. Terus apa yang kalian lakukan dengan Nabi SAW? Wallahi laqad kunna najhad. Dulu kami bersusah payah bersama Nabi SAW. Anak muda ini bersusumbar, dia berkata, Lau adraknahu ma taraknahu yamshi alal ard. Laja'alnahu ala a'naqina. Kalau kami yang ketemu Muhammad, seandainya kami hidup di zaman Muhammad SAW, kami tidak akan biarkan dia berjalan di atas tanah. Kami akan buat dia berjalan di pundak-pundak kami, di leher-leher kami. Hudzaifah berkata, ya bena akhi, jangan bilang begitu. Wallahi perkaranya tidak semudah yang kau bayangkan. Laqad ra'aituna ma'a Rasulillah. Maka Hudzaifah bercerita tentang peristiwa Khandaq. Dia mengatakan, suatu malam dalam perang Khandaq, wa shalla Rasulullah SAW minal hawiyan. Rasulullah SAW, ya, kemudian sholat di sebagian waktu. Thummal tafata ilayna. Kemudian Rasulullah SAW setelah sholat melihat kepada kami. Rasulullah SAW berkata, man rajulun yakumu fayanzuru lana ma fa'alal qawm. Siapa di antara kalian yang mau berdiri, kemudian tengok apa yang sedang dialami oleh mereka. Yaitu suruh nyebrang Khandaq, masuk di markas mereka, di kem mereka, chat, melihat apa yang terjadi. Tapi Rasulullah kasih syarat. Adkhalahullahu al-jannah bisyarti an yarji. Syaratnya dia bisa kembali. Saya pingin kabar. Dia harus bisa masuk, lihat kondisi, balik kasih kabar kepada saya. Kalau dia bisa, saya akan masukkan dia surga. Fama qama rajulun, tidak seorang pun yang berdiri. Kenapa? Syaratnya berat. Harus ke sana bisa balik lagi. Sementara angin dingin, sementara mereka kelaparan, sementara tadi siang sudah disikat habis oleh orang musyrikin. Kondisi mengerikan. Wa balagatil qulubul hanajir, sampai ketakutan, jantung berdetak-detak saking ketakutannya. Rasulullah SAW ulang lagi. Rasulullah SAW kemudian sholat lagi. Salat lagi, tidak ada yang jawab. Rasulullah SAW salat, kemudian Rasulullah setelah salat lihat lagi kepada kami. Man rajulun yakumu fayanzuru lana ma fa'alal qaum thumma yarji'. As'alullah an yakuna rafiqi fil jannah. Jaminannya semakin tinggi. Kalau tadi pertama masuk surga, sekarang lebih tinggi. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang bisa masuk ke markas mereka, syaratnya harus bisa balik. Maka dia akan menjadi temanku di surga. Bukan cuma surga, jadi temanku di surga. Kata Hudzaifah, fama qama rajulun minal qaum, tidak seorang pun yang berdiri. Syaratnya harus bisa balik. Ini syarat yang berat. Min syiddatil khauf, kata Hudzaifah, karena saking takutnya. Wa syiddatil ju', karena saking laparnya. Wa syiddatil bard, karena saking dinginnya. Terkumpul, saking takutnya, saking laparnya, saking dinginnya. Tadi siang baru dia bisa sama orang-orang musyrikin, sampai tidak bisa sholat duhur, asar. Sekarang malam-malam suruh masuk di kem mereka. Tidak disebutkan siapa yang hadir ketika, tapi ini ada sebagian sahabat. Di antaranya Hudzaifah. Nabi bilang, siapa yang bisa datang ke sana balik lagi, jadi temanku di surga. Kata Hudzaifah, fama qama rajulun minal qaum. Tidak seorang pun yang bisa berdiri menjawab permintaan Nabi SAW. Falam yakum ahadun, tatkala tidak seorang pun yang berdiri, Rasulullah panggil namaku. Ya Hudzaifah, kata Hudzaifah, terpaksa. Falam yakun libuddun minal qiyam hinada'aini. Aku harus berdiri untuk menyambut panggilan Nabi SAW. Kata Rasulullah, ya Hudzaifah, fadhab, wahai Hudzaifah, pergilah engkau, fadkhul fil qaum, masuklah di kem-kem mereka, masuklah di tengah-tengah mereka, fanzur ma yaf'alun, lihat apa yang mereka kerjakan. Tapi ingat, wala tuhdithanna syai'an hatta ta'tiyana, jangan kau bikin apapun, macam-macam, sampai kau datang kasih kabar kepadaku. Pokoknya lihat saja balik sini, jangan bikin macam-macam. Kemudian kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, aku pun pergi. Fadakhaltu fil qaum, warih, ya, ketika aku masuk, angin dan junudullah, malaikat memborak-borandakan mereka. Tidak ada satu tempayan atau panci yang tegak, semuanya tumpah. Wala naran, tidak ada api kecuali mati. Wala binaan, tidak ada bangunan, kemah dan kecuali jatuh semuanya. Ketika dalam kondisi genting tersebut, mereka dalam kondisi takut, Abu Sufyan tiba-tiba berkata, ya ma'syara Quraisy. Abu Sufyan merasa ada yang masuk. Firasatnya merasa ada yang masuk. menyelip dalam pasukan mereka. Maka Abu Sufyan berkata, "Ya ma'syara Quraisy, liyanzur umru'un man jalisuhu." Wahai orang-orang Quraisy, masing-masing ngecek siapa yang duduk di sampingnya. Waduh, bahaya ini. Disuruh cek siapa yang di sampingnya. Hudzaifah berkata, "Sebelum aku dicek, aku yang pegang tangan orang sebelahku." "Qultu man anta?" "Siapa engkau?" Kayaknya orang itu bilang, "Ana fulan bin fulan." Untung orangnya tidak berkata, "Terus kamu siapa?" "Enggak." "Selamat." Tsumma qala Abu Sufyan. Abu Sufyan kemudian berkata lagi, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy sekalian, innakum wallahi ma asbahtum bidari muqam." Sungguhnya kalian besok pagi tidak bisa lagi tinggal di sini. "Laqad halakal qura." Sungguhnya onta-onta kuda-kuda sudah binasa. Wakhtalafatna banu Quraidah. Banu Quraidah telah menyelisih. Wa akhlafatna banu Quraidah. Banu Quraidah sudah menyelisih kita. Dan telah sampai kepada kita kabar dari banu Quraidah yang tidak kita sukai. Dan kita lihat sekarang kita diporak-porandakan oleh angin yang kau lihat, yang kalian lihat. Ya, tidak ada panci yang bisa tegak, semuanya jatuh. Tidak ada api yang bisa menyala. Tidak ada kemah yang bisa tegak. Fartahilu, pulanglah. Fa ini murtahil, aku akan pulang. Tsumma qama ila jamalihi wa huwa ma'qul. Kemudian dia pergi ke ontanya dalam kondisi diikal. Fajalasa alaihi, tsumma daraba fa thaba ala thalath. Dia naik di atas ontanya, dia pukul, akhirnya ontanya berdiri dengan tiga kaki. Fama atlaqa iqalahu ila wa huwa qa'im. Kemudian dilepaskan jadi kalau unta di satu kakinya diikat dengan iqal begini. Jadi untanya berdiri dengan tiga kaki, tatkala dilepas akhirnya untanya berdiri dengan empat kaki. Kata Hudzaifah, ya. Walaula ahdu Rasulillah la tuhdith syai'an hatta ta'tiyana thumma syi'tu laqataltuhu bisahmin. Kata Hudzaifah, saya lihat Abu Sufyan, kalau saya membunuh dia bisa. Tapi Nabi sudah mengambil janji dariku, ya. Jangan kau bikin apapun. Di antara mukjizat yang terjadi, Nabi berkata, "Intalik ya bunal Yaman, wala ba'sa 'alaika min harrin wala bardin hatta tarji'a ilayya." Wahai Hudzaifah, pergilah engkau menuju mereka. Kau tidak ada masalah dengan kau dingin atau panas sampai kau kembali kepadaku. Maka ketika Hudzaifah berjalan, ya, dia mengatakan, "Ka'anni ala mithlil hammam." Seakan-akan aku berjalan seperti di tempat pemandian, yaitu hangat. Hammam itu tempat pemandian, ya. Seakan-akan aku merasa hangat. Padahal mereka lagi kedinginan. Ya. Ketika Hudzaifah balik, kemudian melaporkan kepada Nabi tentang apa kondisi mereka, kemudian kata Hudzaifah, "Farigtu kurirtu." Ketika aku sudah selesai, aku kedinginan, ya. Kedinginan. Tadi mujizat Nabi, kesana dia dalam kondisi hangat. Ketika balik sudah selesai, maka aku pun kedinginan. Fa'albasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fadli aba'atin kanat alaihi yusalli fiha. Rasulullah mengambil sebagian kain yang tadi dia gunakan salat, kemudian dia lemparkan kepadaku, kemudian aku pun tidur. Falam azal na'iman hatta asbahtu. Aku tidur sampai subuh, sampai pagi. Ketika pagi hari adzan dikumandangkan kita waktu subuh, Nabi berkata, "Kum nauman," wahai orang yang banyak tidur, bangunlah. Akhirnya Hudzaifah pun bangun, ya. Baik. Ketika besok harinya, maka mereka pun pulang. Orang-orang Bani Quraisy dan orang-orang Ghatafan, karena mereka diserang angin semalam, akhirnya mereka pun pulang. Ketika mereka pulang, kabur dari kota Madinah, tidak bisa bertahan lama, mungkin kondisi yang tidak mengenakan, sudah sebulan mungkin tidak bisa apa-apa, apalagi diserang dengan angin porak-porandakan mereka. Setelah mereka pergi, Nabi berkata, "Al-ana nakzuhum wala yakzunana nahnu nasiru ilaihim." Mulai sekarang kita yang menyerang mereka dan mereka tidak akan menyerang kita lagi. Kita akan berjalan menuju mereka. Dan benar, setelah mereka kabur pada tahun kelima Hijriah, mereka pulang. Setelah itu Nabi yang datang kepada mereka dalam perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Nabi menyerang mereka. Kemudian nanti dalam Fathu Makkah. Kemudian dalam Perang Hunain. Dalam Perang Ta'if. Sudah tidak lagi yang serang kota Madinah. Nabi yang mengatakan, "Al-ana nakzuhum." Habis ini kita yang serang mereka. "Wala yakzunana." Mereka tidak akan serang kita lagi. "Wa nahnu nasiru ilaihim." Dan kita akan berjalan menuju mereka. Dan ini diantara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perang Khandaq itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi perang Khandaq benar-benar dengan apa namanya yang logis, dihadapi dengan sikap yang logis ya. Pasukan 10.000, secara logis 3.000 lawan 10.000 susah, apalagi mereka datang dengan kekuatan penuh ya, dengan semangat untuk membumi hanguskan kota Madinah. Maka Nabi mengambil tindakan yang logis, itu metode bertahan. Nabi tidak menyerang, Nabi galik khandak. Ya. Dan Nabi tidak menyuruh sahabat untuk lewat khandak menyerang mereka, enggak. Ya. Karena peperangan bukan berarti yang penting karena Allah mati enggak ada masalah, enggak. Semuanya perlu strategi. Semuanya perlu strategi. Dan taktik atau metode khandak itulah metode yang sangat terbaik menghadapi musuh yang banyak agar mereka tidak bisa tidak masuk. Ya, maksud saya Nabi SAW berpikir logis dan realistis ketika menghadapi musuh yang demikian. Maka kita pun demikian. Kita berpikir yang realistis, bukan hanya sekedar iman-iman, tidak ya. Kita juga harus berpikir yang realistis. Makanya ketika Nabi SAW dan para sahabat di Mekah, para sahabat disiksa, Nabi tidak bisa melawan ketika itu. Bilal disiksa, Nabi hanya melihat. Ya, Bilal disiksa sampai Nabi datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, inna Bilalan yu'adzabu fillah, wahai Abu Bakar, sungguhnya Bilal sedang disiksa karena Allah. Akhirnya Abu Bakar yang merekakan Bilal dan budak-budak yang lainnya. Ya, Amir bin Fuhairah dan yang lainnya. Bilal, karena Abu Bakar yang punya uang. Ketika Ammar bin Yasir disiksa, bapaknya Yasir dibunuh, istrinya Sumayyah, itu ibunya Ammar juga dibunuh. Nabi hanya mengatakan, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah, sungguhnya janji Allah bagi kalian surga. Ketika Nabi diganggu, ya, ketika Nabi sholat kemudian letakkan kotoran di atas pundaknya, tidak bisa bikin apa-apa ketika itu. Ya, maksudnya Nabi realistis ya. Ya, oleh karenanya ada kondisi di mana kita bisa menyerang, ada di mana kondisi kita bersabar, ada di mana kita posisi bertahan, sebagaimana dalam perang Khandaq, ya, dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud ketika Rasulullah SAW sudah pasukan sudah diserang oleh kaum musyrikin, pasukan kocar kacir, maka Rasulullah SAW mundur. Sebagaimana sudah kita sebutkan, mundur ke arah Jabal Uhud agar pasukan bisa berkumpul lagi. Kemudian ketika mereka pergi, Nabi tidak kejar. Realistis gimana? Pasukan cuma 700, mereka 3.000 ketika perang Uhud. Jadi maksud saya, benar kita iman yang kuat, tetapi kita juga harus realistis. Ya. Perkara menjadi buruk tatkala iman sudah tidak kuat, kemudian tidak realistis. Ya. Ini diantara maksud saya, faedah yang bisa kita ambil dari kisah perang Khandaq. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah perang Khandaq, bahwasanya angin, ya, angin adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Nabi mengatakan, la tusubur rih, jangan kalian mencaci maki angin. Karena angin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza ra'aytum ma takrahun, kalau kalian melihat ada angin yang tidak kalian sukai, maksudnya perkara yang tidak menyenangkan, mungkin angin selalu kencang, maka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari apa ma umirat bih, apa yang angin ini diperintahkan. Berlindung kepada Allah dari apa yang diperintahkan, keburukan apa yang diperintahkan kepada angin ini, karena angin diperintahkan. Ya, sebagai bukti bahwasanya angin diperintahkan, lihatlah dalam perang Khandaq. Ini disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi. Ya, beliau mengatakan bahwasanya lihatlah ketika perang Khandaq, ya, jarak antara kaum muslimin dengan orang musyrikin cuma jarak Khandaq. Khandaq jaraknya lebarnya berapa? 5 meter, 6 meter. Cuma itu saja. Tapi yang dialami berbeda. Dari kaum muslimin enggak ada masalah, cuma mungkin dingin. Kaum musyrikin angin hancur-hancuran menghancurkan mereka. Bayangkan angin begitu kuat sampai tungku, kemudian panci semua jatuh. Sampai kemah jatuh. Sampai onta kuda mereka enggak bisa berbuat apa-apa saking angin kencang. Ya. Saking kencangnya, api semua mati. Menyalain api enggak bisa, angin saking kencang. Padahal jaraknya dekat, cuma beda 6 meter. Ya mungkin mereka agak jauh dari Khandaq, tapi intinya jarak dekat. Berarti angin itu diperintah oleh Allah untuk menyerang yang sana sini yang tidak. Oleh karena terkadang terjadi musibah, ya kita lihat sebagian orang selamat, sebagian tidak ya. Sampai sebagian kawan ketika bilang, "Ustaz, kita kaget melihat gempa di Jogja. Ada rumah samping kanan, samping kiri hancur, tengah-tengahnya enggak." Seakan-akan gempa tersebut berjalan memilih rumah yang enggak dia hancurkan ya. Tapi kita tahu bahwasanya ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah perang Khandaq itu bahwasanya kita boleh mengambil strategi dari orang-orang kafir jika bermanfaat. Sebelum diriwayatkan dalam perang Khandaq, ketika Nabi dihadapkan dengan musuh yang begitu banyak, maka Salman Al-Farisi, dan ini perang pertama yang diikuti oleh Salman, karena dia sudah merdeka dari tuannya, dia berkata, ya Rasulullah, inna kunna bi Faris idha husirna khandaqna. Ya Rasulullah, kami dulu di Persia, kalau kami dikepung, maka kami bikin khandaq. Ya Rasulullah SAW, ini ide, kebiasaan, tradisi orang kafir yang tidak pernah diketahui orang Arab sebelumnya, diambil oleh Nabi SAW, ya. Diambil oleh Nabi SAW, dan akhirnya Nabi bikin khandaq dan membuat kaget orang-orang Quraisy dan Ghatafan. Ketika melihat ada khandaq di depan mereka, mereka tidak bisa masuk dalam kota Madinah. Dan juga di antara faedah perang khandaq, lihatlah bagaimana Nabi SAW ternyata diskusi sama murid-muridnya untuk mengambil tindakan. Nabi diskusi beberapa kali. Tatkala buat khandaq, Nabi berdiskusi. Tatkala Nabi SAW ingin memberikan pemberian kepada kabilah Ghatafan agar mereka pergi dan nanti hasil kebun kota Madinah diberikan kepada mereka, Nabi diskusi kepada dengan Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, sehingga mereka bertanya, Rasulullah, ini perintah Allah atau sekedar pendapat? Ketika Nabi mengatakan ini cuma pendapat, mereka dengan Rasulullah, kami tidak setuju, kami tidak setuju. Dan Nabi terima masukan dari mereka. Padahal kita tidak ragu, Nabi orang paling cerdas, Nabi pendapatnya paling benar, Nabi paling sayang kepada umatnya. Tentu ide Nabi tidak sembarangan, tetapi Nabi masih mau mendengar anak buahnya untuk diskusi, dan kemudian bahkan Nabi meninggalkan pendapatnya ketika diskusi dengan para sahabat. Ini juga dalil bahwasanya Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Oleh karena Nabi SAW menyuruh Hudzaifah bin Yaman untuk mengecek. Ya. Ada perkara gaib yang Allah beritahu kepada Nabi, dan banyak perkara gaib yang Allah tidak beritahukan kepada Nabi. Kullu amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniya su in ana illa basyirun wa nadhirun liqaumi yu'minun. Dalam surat Al-A'raf, katakanlah wahai Muhammad, ya, aku tidak menguasai untuk diriku kebaikan maupun keburukan, ya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu alamul ghaiba, kalau aku tahu ilmu gaib, lastakthartu minal khair, aku akan melakukan banyak kebajikan. Wama massaniya su, dan aku tidak ditimpa dengan kemudharatan. In ana illa basyiru wa nadhiru liqaumi yu'minun. Sungguhnya aku ini hanyalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jangankan masa depan, masa sekarang saja Nabi tidak tahu. Apa yang menimpa Abu Sufyan dan teman-temannya, Nabi tidak tahu. Maka Nabi nyuruh, wahai Hudzaifah ibnul Yaman, wahai ibnul Yaman, idhab, pergilah engkau, cek apa yang terjadi menimpa mereka. Ya, ternyata dikabarkan mereka dalam kondisi parah. Kemudian di antara faedah dari kisah perang Khandaq, ya, bagaimana Nabi SAW ikut serta dengan para sahabat dalam menggali Khandaq. Sampai tubuh Nabi SAW penuh dengan tanah, sehingga ada rambut yang di perut Nabi tertutup dengan tanah tersebut. Nabi ikut menggali Khandaq bersama para sahabat, ya, dan ini pemimpin yang tepat, ya, ikut serta turun bersama bawahannya untuk mengerjakan tugas. Ini dilihat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka kelaparan, Nabi juga kelaparan. Mereka mengikatkan perut mereka dengan batu karena kelaparan. Ternyata Nabi SAW juga mengikatkan perutnya dengan batu karena kelaparan. Yang terakhir yang disampaikan pada kesempatan kali ini, yang meninggal, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dalam mati syahid dalam perang Khandaq, ya, ada 6 orang dari kaum muslimin. Itu Sa'ad bin Mu'adz yang terkena panah akhirnya meninggal setelah kaum musyrikin kabur. Kemudian Anas bin Aus bin Atik, kemudian Abdullah bin Sahal, kemudian Tufail bin Nu'man, Tha'labah bin Anamah, ya, kemudian Ka'ab bin Zaid. Ini 6 orang yang wafat atau mati syahid dalam perang Khandaq sebagaimana disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dia sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu alam bisawab. Demikian apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada jamaah tarbiyah, Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.